وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ingkang sangat kula hormati keluarga besar Kiai Haji Bishri Sansuri. Sedanten mawon, mulai sing yai sampai sing jabat nih, wonten Mas Buemin, wonten Mas Halim sedanten. Ingkang kula hormati Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Miftahul Ahyar sedanten Pak Marzuki. Saya ini senang sekali karena kebagian kedua setelah Lek Koyum. Jadi saya perlu cerita kenapa beliau tadi manggil saya ponakan. Jadi mbah saya kandung itu namanya Fatimah. Fatimah itu punya ibu Sofia. Sofia itu punya adik Badiah yang melahirkan Mbah Sahal. Mbah Sahal punya mbak Yu namanya Musayyanah di Garwagi Mansur melahirkan Biskoyum. Jadi saya dengan beliau itu kacek sak topoh sehingga saya manggil beliau itu Pak Lek. Terus sudah seharusnya beliau dulu baru saya, karena beliau tadi sudah serius, saya akan yang santai-santai saja. Tadi saya tanya Gus Sidni, pertama minta saya di Rembang itu, saya tadi memang baru sholat sebetulnya, saya sholat, ya ingin sholat saja, tapi pas baru salam sudah disuruh ngadeg. Ini kayaknya agak-agak sopan, tapi ya sudah, ini sudah takdir saya ini. Saya itu bikin aturan, yang boleh ngundang saya itu pernah sepuh, ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ini ada Pak Marzuki yang sangat kecewa dengan saya karena ngundang saya tidak mau. Tapi sebetulnya karena saya ini fanatik fikih. Saya ini punya pondok, punya ibu. Jadi yang bisa menggugurkan kewajiban saya itu harus yang lebih sepuh. Jadi orang yang kalah sepuh dengan saya ngundang itu sudah haram. Jadi ini bukan keangguan ini, tapi ya emang aturannya seperti itu. Jadi konstitusinya seperti itu. Terus kenapa saya tanya sama Gus Sidni, apa Mbah Bishri Sansuri punya karangan? Karena saya tidak biasa khol, kemudian tidak punya naskah yang dikholi. Saya punya karya banyak tentang ahli sunnah wal jamaah yang dikarang Mbah Hasyim, yang dikarang Mbah Halim Maksum, termasuk yang dikarang Kiai Al-Mahfud Lirboyo, meskipun saya tidak punya karangan detail, tapi guru saya Kiai Haji Maimun Zubair itu alumni Lirboyo, sehingga saya tahu banyak mazhab Pakarim. Dari sekian mazhab Pakarim yang saya paling suka itu nggak pernah merujukkan domir. Jadi santri sarang kalau pas nggak bisa merujukkan domir, ya wadali kau temongkono mengkono iku lahu ke temongkono gitu. Alasannya anut Mbah Karim gitu. Ini ada Kiai Anwar ini saksinya. Kata Mbah Karim, ad-domir fit-domir famalam ya'arifid domir falesa lahu domir. Jadi domir itu ada di hati, yang enggak punya hati yang enggak tahu domir. Dan itu nyata ketika ada perdebatan dua tokoh top yang sama-sama ahli nahu berdebat manil afdol, siapa yang paling utama antara Ali dan Abi Bakar. Rupanya itu ada penengah yang ahli domir. Mungkin karena ngajinya di Lirboyo, jadi ahli domir. Debat, yang satu bilang Abu Bakar, karena mertuanya Rasulullah dan sohibu filor. Yang satu bilang Ali, karena Ali itu fadilnya kita tahu, beliau termasuk orang yang kata Nabi, besok royah ini, bendera ini akan dibawa rojulan, atau saya kasihkan rojulan senyuhibu Allah wa Rasuluh. Atau yuhibuwaha wa rasulah wa yuhibuwaha wa rasuluh. Ketika berdebat tentang sekian manakibnya Abu Bakar dan Sayyidina Ali, ada penengah yang ngendikannya begini, pokoknya yang paling afdal itu mangkanat bintuhu tahtahu. Kalimatnya gitu dok, mangkanat bintuhu tahtahu. Itu semuanya terus clear, senang semua. Karena kalau orang yang mentakdim Abu Bakar ala alien, kalau maknanya gini, yang paling afdol adalah maniku wong kanat kang ono sapa bintuhu anak wedo iman iku tahtahu ono ing kekuasaan Nabi. Orang yang punya putri, yang putrinya itu di bawah Nabi. Artinya siapa? Abu Bakar. Yang pro Sayyidina Ali juga senyum-senyum seneng. Karena dia kalau dia maknani gini, maniku wong kanat kang ono sopo bintuhu putrine Nabi, iku tahtahu ono ingi sore maniku. Itu siapa? Sayyidina Ali. Jadi domir mengkono-mengkono itu cespon gitu. Itu sekali dimaknani itu masalah itu. Jadi maka berbahagialah santri yang gak pinter, karena ternyata gak pinter itu ada padanannya yang orang pinter, yaitu Bakarim. Bedanya Bakarim gak merujui karena pinter, kalau kita karena gak pinter. Tapi insya Allah mata sabah bikomin fawa minhum ya. Jadi kalau gak bisa alim ya mirip-mirip orang alim ya. Saya ini pemerhati tafsir ya. Itu memang sampai sekarang itu problem saya ini dongir. Saya nggak pernah niat kalau akan ngomong ini karena nggak ada naskahnya Mbak Bisri. Ini tantangan untuk anak cucunya. Padahal beliau-beliau itu pasti punya naskah. Ini PR yang harus diselesaikan. Nggak mungkin lah seorang ulama nggak punya tulisan itu nggak mungkin. Karena ulama itu meskipun nggak niat ngarang itu pasti banyak tulisannya. Saya yang tidak cucu Mbak Hasyim Asari itu punya tulisan tangan Mbak Hasyim. Karena ketika mengijazahkan Sahih Muslim sama buyut saya Mbah Kelima, jadi buyut-buyut saya dengan Pak Said, dengan Lek Koyim itu sama-sama turunan Kudus. Saya ini paling muda, jadi kira-kira kalau saya manggil Pak Said itu ya pernah Mbah, kalau manggil Gus Koyim pernah Lek. Makanya saya sampai sekarang ngajar di Kudus, di pondok Kudus paling sepuh namanya Ki Soleh bin Asami Sepuh. Dulu beliau gurunya Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat dulu pernah ngaji di Mbah Soleh bin Asami Sepuh. Kemudian punya anak namanya Maksum, Maksum punya anak namanya Hafsah. Lah Hafsah ini yang punya anak Sofia, terus Badiah dan seterusnya. Yang dari turunan Kudus. Saya mau cerita, domir itu harus dikaji. Kalau sekiranya tidak mungkin, maka harus membuang. Saya cerita ini karena saya tahu di biografi Kiai Bisri Sansuri, beliau pernah istifadah sama Syekh Bagir Jogja, termasuk sama Syekh Mahfud Termas, sama beberapa mas saya dari Yaman seperti Said Al-Yamani. Dan saya dari sekian itu banyak yang punya naskahnya. Di antara seni ya, seninya ulama Indonesia adalah makhtutot atau catatan apa saja itu dikaji dan kemudian diteliti, kemudian diaplikasikan di Indonesia dengan alasan muqtadal hal. Sehingga dalam bahsul masail itu kadang ya agak jorok, tapi jorok yang baik. Maka saya pernah bahsul masail dulu di Pondok Sarang, ini gak boleh ditiru oleh anak-anak. Bagaimana hukumnya desainer pakaian yang mendesain celana pendek untuk perempuan? Itu semua mengatakan haram, karena gara-gara desain itu perempuan kemudian gak pakai maxi, gak pakai celana, karena memang desainnya untuk langsung dipakai tanpa pakai maxi atau pakai celana. Ada yang bilang tidak haram. Bagaimanapun celana pendek itu berkontribusi ikut menutup aurat. Artinya dia tetap menyumbangkan nutup aurat. Hanya tidak usah tambahan bayangkan, wah kalau haram ya dilepas ya, jangan itu. Itu kan masalah. Jadi fikih itu kadang ya agak-agak kacau. Kita mau bilang haram nyatanya memberi kontribusi ikut nutup aurat, mau bilang halal dengan desain seperti itu perempuan masih menampakkan apa? Aurat. Jadi debat fikih itu kadang ya tidak mutu, tapi dari tidak mutu itu ya kemudian tetap melahirkan kecerdasan. Dan itu termasuk yang dibicarakan Syekh Mahfud, namanya tashkhidzun nazar, orang menjadi cerdas. Saya pernah baca di Nailul Ma'mul, ini sekaligus senam otak untuk anak-anak Denanyar. Ini bukan ngetes kiai tapi ngetes anak-anak. Nanti kalau apa ini disalahkan Kiai Miftah atau Kiai Anwar ya saya langsung taslim karena saya pasti saminawa atau naik. Tapi kayaknya enggak. Karena saya baca, saya ini ngerpek di Syekh Mahfud. Kalau sampai nyalakan saya, nyalakan Syekh Mahfud. Syekh Mahfud itu gurunya Kiai Bisri Sansuri. Ada fardul masalah begini. Saya ulang lagi, ada fardul masalah begini. Ada orang jatuh dari atas, ini kata Syekh Mahfud. Kemudian menimpa ini, hadirin ini kan banyak, gak bisa dipiakin. Tertimpa orang. Pertanyaannya adalah, orang yang jatuh itu harus pindah apa tetap di situ?

taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Sama sih enggak kalimatnya seperti itu. Wahai para orang yang uslah, kamu sebetulnya meninggalkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah, di tangan orang-orang yang kita. Jadi tidak dianggap menghindari dosa, tapi dianggap menghindari tanggung jawab. Sehingga saya ini punya bapak namanya Kiai Nur Salim, beliau ngaji sama Mbah Dullah dulu khatamnya Quran. Mbah Dullah adalah bin Abdussalam. Abdussalam ini juga yang termasuk gurunya Ki Bishr Sansuri. Jadi saya dibolak-balik sanatnya juga akan ketemu sama sanat yang dipakai Ki Bishr Sansuri. Sama juga nanti ketemu di Nabi Adam, kalau enggak ketemu semua ya di Nabi Adam. Pasti nanti ketemu juga. Sanat-sanat keilmuan. Bapak itu kalau ada orang terlalu istiqomah imam masjid sampai tua itu ngeritik. Saya dulu ya iskal, Pak, bukankah itu istiqomah? Kata bapak gini, iku istiqomah apa mau digendi wong liya? jadi orang itu akhirnya berlatih berpikir. Tapi kalau ada santri sopan gitu, gak mau ngimami, gak mau jadi pengurus masjid, itu tawadu, karena masih ada yang sepuh. Iku tawadu apa mau tanggung jawab? Sehingga semenjak itu saya terus berpikir, terus begini. Makanya seperti saya di sini itu sopan apa tidak sopan, saya tidak tahu. Kalau melihat saya di atas sampai di bawah, saya ini tidak sopan. Sampai kan lebih sepuh. Tapi melihat ini diperintah, itu orang paling sopan saya sekarang. Karena saya itu paling kecewa sebenarnya diatur-atur. Saya masyhur mengatakan kiai diatur itu dosa, tapi kali ini saya diatur. Tapi saya samina watona, saking sopan saya. Jadi kalau melihat itu, Gus Bah itu sopan enggak? Ya enggak sopan, wong banyak yang sepuh di bawah kok di atas. Ya sopan, wong nurut. Diatur sama Gus Salam yang nurut, padahal sepuh saya Gus Salam. Jadi maka mau tidak mau harus ada madhab, yaitu akhirnya bahasnya memutuskan yang kita pakai adalah al-madhahibul arba. Nah ketika ada madhab itu sudut pandangnya itu pasti beda-beda. Memang saya sengaja saya akan ngomong fikih malam ini. Misalnya begini, kalau ada ayam jago ditabrak truk kejet-kejet, itu umumnya orang disembelih apa enggak? Padahal dibiarkan pun pasti mati. Umumnya disembelih apa enggak? Disembelih. Itu karena nganggep halal apa iman karena jago? Iman. Coba kalau ayam kecil, meskipun kejet-kejet, orang bisa berdebat. Kepiting itu halal apa haram? Berdebat. Tapi kalau yuyu enggak berdebat, kan enggak iman. Haram enggak apa-apa, kecil aja. Sehingga debat menyangkut kepiting itu sampai sekarang enggak selesai. Mbah Mun itu termasuk guru yang mengharamkan, tapi banyak guru saya menghalalkan. Karena kenapa kok khilaf? Karena itu kepiting besar. Tapi yuyu itu sepakat haram, karena kecil. Suatu saat kalau yuyu ini besar, pasti ada khilafnya. Karena iman. Nah, saya itu pernah ditanya sama orang, pas ada jagonya kelindes truk itu di kampung saya pas lewat pakai motor. Gus, ini halal apa haram? Sudah kejet-kejet. Saya bilang, ya sudah untuk kamu halal, kata saya. Lama-lama orang ini, sekali ini Gus Pak gimana? Ngomong hukum kok seenaknya. Datang ke rumah saya. Itu mandekan tidak saya sembelih pun pasti mati. Terus saya bacakan kitab yang kitab Sawi. Kata Imam Malik, yang namanya kejet-kejet itu tetap punya nyawa. Sehingga penyembelian ini tetap berfungsi menghilangkan nyawa. Itu sudah cukup dikatakan dhabhu, menyembelih. Tapi cara madhab Syafi'i tidak, dia tidak punya hayatun mustaqirrah, sehingga kalau dibiarkan pasti mati langsung, maka tidak boleh disembelih. Karena dia tidak langsung mati, ini hanya proses prosedur saja. Memang pantasnya mati kejet-kejet sih, itu saja kira-kira. Tapi hakikatnya sudah apa? Mati. Sehingga ulama itu selalu berdebat. Dan perdebatan ulama itu setelah diangen-angen, memang sama-sama masuk akal. Saya punya sekian cerita ya tentang perdebatan, termasuk kitab yang tadi disebut Lekoyum itu, kitab Khilyatul Auliya. Karena kenapa saya sering baca kitab itu, memang syaratnya jadi wali itu harus pernah baca kitab Khilyatul Auliya. Jadi kalau sampean belum pernah baca berarti gak mungkin jadi wali, sudah saya jamin itu gak mungkin. Imam Ghazali sealim itu termasuk barokahnya kitab Khilyatul Auliya, masyhur itu. Fit tasawuf beliau ngidup kitab Kutil Kuluk. Fil fikhi beliau ngidap kitab Nihayatul Matlab Fidiriyatil Madhab, karangannya Imam Haromen. Tapi kalau fi mana qibil akhyar, beliau ngidup kitab Khilyatul Awliya Watobakotul Aswa. Itu terang-terangan beliau ngidikan di juz 4, wa'alaika bimutola'ati kitab Khilyatul Awliya. Karena beliau memang pengagum kitab Filiatul Auliya di bab Manaqibul Akhyar. Itu di bab Manaqibul Akhyar itu ada sekian perdebatan, dan perdebatan itu melahirkan satu kecerdasan. Yaitu tadi saya berkali-kali cerita, ada sekian contoh yang orang itu akan ngeper setelah ada logika kebalikannya. Saya beri sekian contoh. Ketika malaikat Israel datang ke Nabi Ibrahim mau mencabut nyawanya, itu Ibrahim marah-marah, Israel kamu salah. Kenapa? Saya ini kekasih Allah, ana khalilur rahman, saya ini kekasih Allah. Wahal ro'aita khalilan yumitu khalilah, masa kekasih membunuh yang dikasih, ini tidak benar, logika ini tidak benar. Karena Israel tidak biasa Fasul Masail, tidak pernah ikut Fasul Masail di BW Jawa Timur, yang Bapak Marzuki itu. Datang ke Allah, ya Allah, logika ini kata Nabi Ibrahim tidak benar. Karena wahal ro'aita khalilan yumitu khalilah. Terus sama Allah diajarin, ya sudah bilang ke Ibrahim gini, wahal ro'aita khalilan yakrohu ayal ko khalilah. Masa orang yang dicintai kemudian tidak siap ketemu yang dicintai? Datang lagi Israel. Wahal ro'aita khalilan yakrohu ayal ko khalilah. Oh iya iya, tidak apa-apa, mati tidak apa-apa. Kata. Jadi dibalik langsung rubah. Dulu pernah ada jagungan ulama mau menganggap cengkeh itu pewangi. Alasannya kue-kue tar dikasih cengkeh. Maka cengkeh kategorinya pewangi. Artinya apa efek hukumnya? Kalau orang ikhram rokok berarti wajib bayar dam karena pakai pewangi, yaitu cengkeh. Karena roti tar dikasih cengkeh, terus beberapa wedang cengdem juga dikasih apa? Kemudian ada ulama yang ngedikan, kalau gitu orang Jumatan kesunatan rokok. Karena orang Jumatan disunatkan pakai pewangian. Langsung lebar, wah enggak jadi, enggak jadi. Jadi itu usul fikih. Sehingga katanya fikih nakal enggak apa-apa, ini nakal yang Islami. Saya memang termasuk orang yang kata Gus Reza Lirboyo diberi gelar Gus Doktoral Honoris Causa Cangkem Elek katanya. Saya ini sebetulnya bangga dengan gelar itu karena itu cara sahabat melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sengawur-ngawur saya ini masih punya sanad. Dulu ada orang Bedui datang ke Nabi. Ya Muhammad, jika kamu Nabi, fa'akhbirni amma fi batnuni aqati. Fa'akhbirni amma fi batnuni aqati. Jika kamu Rasulullah, sing idda'ai ta kamu ngeklaim tahu barang gaib, coba yang di kandungan perut unta saya itu lelaki apa perempuan? Isinya apa ya? Itu Nabi kan mantel, masa Nabi kok ditakoki isi kandungan apa? Terus kata sahabat datang, ini sanad, kalau boleh dikatakan sanad, sanad yang kemelek kalau boleh dikatakan sanad. Itu kata sahabat tadi langsung namanya Salamah bin ada yang baca Salmah, Salmah bin Salamah namanya. Nazauta 'alaiha fakanat laka minha sakhlatun. Kamu yang ngangkangi itu ada anak kamu. Saking mangkelnya Rasulullah kok ditanya gitu. Kak, enggak, kamu enggak usah tanya Rasulullah, tanya saya. Oh iya ya, di dalamnya ada apa? Ono anakmu. Karena dia begitu saking mangkelnya, masa Rasulullah kok ditanya idza kunta Rasulullah fa akhbirni amma fi batni naqati. Jadi kadang orang itu mau enggak mau ya, enggak ada pilihan. Orang wiridan ditanyakan syaratnya apa, salaman sama sekelilingnya ditanyakan syaratnya apa. Salaman tuh enggak ada syaratnya, hadisnya enggak sahih, tapi orang nyalain HP enggak perlu syarat. Habis salam langsung ke Thailand enggak perlu. Sebenarnya harus ditanyakan, nyalain HP setelah salam itu ada hadisnya enggak? Ke Thailand setelah salam ada hadisnya enggak? Enggak ditanyakan, tapi kalau salaman ditanyakan. Mau enggak mau kita jawab gimana? Ya jawabnya tadi. Kalau semuanya butuh sanad, berarti kalau HP kamu matikan setelah salam kamu nyalakan harus pakai apa? Sanad. Kira-kira punya apa enggak? Enggak punya kan? Oh, itu sanadnya umum bahwa Nabi boleh melakukan sesuatu yang maslahat. Memangnya salaman enggak maslahat? Jadi saya contohkan yang ketiga. Ini sekaligus yang terakhir. Ini masih banyak banyak kiai. Karena saya memang enggak bisa pidato depan umum, enggak bisa. Enggak memaksa bisa, memang enggak bisa juga enggak bakat. Dan yang undang saya kalau kalah sepuh itu mengharam karena tadi. Karena saya meninggalkan kewajiban tadi, kewajiban saya sebagai kiai di rumah. Saya ini kiai induk loh di rumah itu, bukan sombong, memang saya kiai induk. Bapak saya sudah meninggal. Jadi bukan karena kualitasnya, memang mau enggak mau. Mubah misalnya. Banyak pakar usuliyin yang mengatakan hukum itu diantaranya ada yang bernama mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi kemudian itu ada masalah, yaitu ketika mubah dilakukan, ini monggo marhaban wasahlan, ini beneran, ini Gus Ali sudah rawuh. Ini beliau teman bapak saya. Jadi monggo. Saya ulang lagi, mubah itu secara definisi kan boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi ada logika yang mengatakan begini. Misalnya saya jagungan sama Gus Salam, malam ini semalaman sama Gus Salam cangkruk. Itu mubah apa wajib? Kata ulama itu wajib. Itsma min mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin ma. Karena setiap orang melakukan mubah pasti saat itu meninggalkan keharaman. Saya asik di Denanyar, jagungan sama Gus-gus Denanyarannya, saya tidak dugem, tidak ke tempat-tempat maksiat. Sekarang meninggalkan maksiat itu mubah apa wajib? Wajib. Berarti jagungan wajib. Kan itu jadi aneh. Itu fikih. Akhirnya orang mendefinisikan diulang. Wal mubah min haitsu dzatu. Mubah dipandang definisi cara mubah. Tapi kalau dipandang dari efek hukum mubah itu bisa wajib, bisa haram. Saat ini ibu Anda harus diperiksakan di rumah sakit. Anda jagongan, maka haram karena kategorinya tarkul wajib. Tapi kalau melihat sekarang kamu tidak dugem ngaji seperti ini kan sunnah. Tapi barokahnya ngaji seperti ini Anda tidak melihat maksiat. Berarti ngaji ini sunnah atau wajib? Wajib karena tarkul maksiat. Akhirnya orang terus mikir. Ternyata sudut pandang, dan itu Syekh Mahfud senang sekali. Kata Syekh Mahfud, apapun ghoribnya masalah, mas'alatun ghoribah, bahkan aghrab, itu harus dibicarakan. Karena itu melatih tashidun nazar, untuk mencerdaskan pikir. Makanya banyak wali yang dalam cerita wali itu, ada wali itu karena sholat shaf awal. Kita tahu shaf awal fadilahnya kayak apa. Tapi ada wali itu jadi wali karena kalau sholat itu di shaf akhir. Ketika ketemu di forum wali, dua wali ini, loh kamu kok jadi wali? Bukankah kamu kalau sholat di shaf akhir? Iya, kenapa kamu tetap jadi wali? Saya tuh malu ketemu Allah di depan, kayak paling suci saja. Dan kebetulan wali ini dua saya, ya saya akhirnya kalau sholat ya sering di belakang gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihadirkan. Terima kasih hadirin hadirat rahimakumullah. Dan selanjutnya Taujihat Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, sekaligus doa yang pertama. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.